Apa perbedaan dukun dan tukang santet? Dukun bahasa Arabnya kahin. Ya, kahin. Siapakah kahin itu? Kahin itu allazi yadda'i umural ghaib. Yang mengaku tahu perkara gaib. Itu dukun. Ya, yang bisa melihat masa depan atau menyediakan jasa konsultasi orang hilang, ya, ke tempat kepolisian, sertakan informasi, ini anak saya hilang pak, 8 tahun tidak ketemu, ya, agen-agen kriminal dari bos-bos mafia dikerahkan, 5 tahun tidak ketemu. Datang kepada dukun tersohor, lulusan Yaman. Loh jangan salah, banyak loh. Ya. Dukun lulusan Yaman. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Didatangi dukun tersebut, setelah datang di tempat prakteknya, bah dukunnya dengan santai duduk di atas kursi. Kamu cari anakmu. Iya mbah. Sebentar, berikan saya waktu. Jangan tanya apa yang akan saya lakukan. Monggo mbah. Tiba-tiba dukun tadi memejamkan mata dengan sedikit berkomat kamit, nggak paham apa yang dia omongkan. Bu itu tasrif istilahi ya balughawi, nggak paham. Setelah itu, tiba-tiba dukunnya tadi membuka kedua matanya dengan wajah penuh keyakinan. Menghadap ke arah kanan, menghadap ke arah kiri, kemudian menjawab, putramu masih hidup. Loh, kok bisa mbah? Pasti, pasti putramu masih hidup. Tahu dari mana mbah? Saya tengok ke surga, tidak ada. Saya tengok ke neraka, juga tidak ada. Berarti masih di dunia. Itu ya. Hadza gemblung yani bidina azani Allahu wa iyyaku. Ya, itu namanya dukun, ya. Mau disebut dukun, cenayang, macam-macam lah ya. Aywa. Yang bisa melihat masa depan melalui garis tangan kan gitu ya. Pegang tangannya fulan. Wah, masa depanmu suram. Loh kok bisa? Garis tanganmu semrawut. Gitu ya. Satunya lagi dipegang. Wah, masa depanmu ini enggak bisa diprediksi. Loh, kenapa? Karena enggak kelihatan garis tanganmu. Lah, pakai sarung tangan. Nah, itu dukun. Kalau tukang santet, itu bahasa Arabnya sahir. Tukang sihir, karena santet itu termasuk bagian sihir. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Itu bedanya, beda dukun, beda sahir. Kalau dukun itu yang mengaku perkara gaib atau spesialis orang hilang, barang hilang, ya toh. Nah, itu punya banyak khodam ini, khodam pencari, lebih canggih dari Google. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Lebih akurat dari GPS. Ya, khodam-khodamnya dia. Kalau tukang sihir, santet, itu namanya tukang sihir. Yang punya amaliah sihir. Ya, sama-sama kerjasama dengan jin. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Ya.